مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullah, dan kita masuk pada pembahasan qudum Quba, datangnya Rasulullah SAW ke Quba. Terakhir kita bahas bahwa Rasulullah SAW berjalan dari satu desa ke desa lainnya sampai kemudian beliau masuk ke Quba. Litnatay ashrata layla khalat min syahri Rabi'il awal yaumul itsnain. Beliau masuk ke Quba 12 hari lewat dalam bulan Rabi'il awal pada hari Senin. Hinastabba duha, ketika duha sudah sangat dahsyatnya, hampir matahari sudah naik di atas kepala. Maka dikisahkan oleh Abdurrahman ibni Uwaimir ibni Sa'idah, dia berkata, haddatsani rijalun min qaumi, menyampaikan kepadaku orang-orang dari kaumku, karena kaumnya lah yang menyambut Rasulullah SAW di Quba. Maka beliau mendapatkan kisah itu dari tokoh-tokoh kaumnya, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW bahwa mereka berkata, lama sami'na bimakhraji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min Makkah tawakkafna qudumahu. Kata mereka, ketika kami mendengar Rasulullah SAW sudah keluar dari Madinah, maka kami menunggu kedatangan beliau. Kunna nakhruju idha sallayna subha ila zahiri harratina nantadir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kami selalu keluar setelah sholat subuh langsung ke pinggir kota. Kami datang ke zahiri harratina, rumah terakhir, kemudian padang kerikil, padang batu, dan mereka menunggu di sana. Terus kami menunggu. Wallahi la nabrah hatta taghallabna syams au taghallabna syams ala dhilal. Sungguh demi Allah, kami tidak tinggalkan tempat itu sampai matahari mengalahkan bayang-bayang. Matahari mengalahkan bayang-bayang, artinya sudah tidak ada lagi tempat bernaung. Kalau ada tembok kebun mereka, maka ada bayang-bayangnya. Atau kalau ada pohon, ada batu, ada bayang-bayangnya. Dan di situ mereka bernaung dari matahari. Tetapi ketika matahari sudah hampir di atas kepala, bayang-bayang sudah hilang. Maka itu maksud beliau, taghallabna syamsu 'ala dhilal. Matahari mengalahkan bayang-bayang. Fa idza lam najid dhillan dakhalna. Ketika kami sudah lagi tidak mendapatkan naungan untuk bisa bernaung dari matahari, maka kami pun masuk ke rumah-rumah kami. Wa dzalika fi ayyamin harrah, dan itu di hari-hari panas, di musim panas. Hatta idza kana al-yawmul ladzi qadima fi Rasulullah SAW, hingga ketika di hari kedatangan Rasulullah SAW, kami seperti biasa jalasna kama kunna najlis, kami duduk-duduk kembali seperti biasanya kami duduk-duduk menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Hatta idza lam yabqa dhillun dakhalna buyutana, hingga ketika sudah tidak ada lagi bayang-bayang, kami masuk ke rumah-rumah kami. Justru saat itulah datang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persis ketika kami sudah pulang ke rumah-rumah kami. Maka yang melihat pertama kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rajul minal yahud, seseorang dari Yahudi, dalam keadaan dia di atas pohonnya, pohon kurma. Kemudian melihat beberapa orang berdatangan atau mengarah ke tempatnya, maka dia memanggil, ya bani Qailah, hada jaddukum qadja. Bani Qailah adalah orang-orang Ansar, disebutkan Qailah dari nenek moyang mereka, nama nenek moyang mereka Qailah. Ya bani Qailah, hada jaddukum qadja. Wahai bani Qailah, ini orang yang kalian pentingkan telah datang, orang yang kalian tunggu telah datang. Ikhwani fillah na'azukumullah. Fa kharajna ila Rasulillah, maka kami pun keluar dari rumah-rumah kami untuk menemui dan menyambut Rasulullah sallam dalam keadaan beliau di bawah pohon kurma, sudah istirahat di bawah pohon kurma. Wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fi mithli sinnihi, bersamanya Abu Bakar dengan umur yang persis seperti umurnya, ini seumur. Wa aktsaruna lam yakun ra'a Rasulullah, dan kebanyakan kami tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla dhalik, tidak pernah tahu sebelumnya yang mana Rasulullah, seperti apa Rasulullah. Wa raqibahun nas, manusia berkerumun mengelilingi Rasulullah sallam dan Abu Bakar dalam keadaan tidak tahu yang mana yang Rasulullah. Wa ma ya'rifunahu min Abi Bakr, mereka tidak tahu dan tidak bisa membedakan dari Abu Bakar, mana yang Abu Bakar, mana yang Rasulullah. Hatta zala dhil, hingga bayang-bayang matahari hilang sama sekali karena sudah pas di atas kepala, maka Abu Bakar berdiri dan menaungi Rasulullah SAW dengan kainnya. Maka mereka pun paham itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'arafnahu inda dhalik, maka kami mengenalinya ketika itu. Berarti yang menaunginya itulah Abu Bakar, dan yang menaunginya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, fanazala Rasulullah sallam fima yadkurun ala Kulthum ibn Hadim. Rasulullah sallam tinggal di rumah fima yadkurun, sesuai dengan apa yang mereka sebutkan, itu di rumahnya Kulthum ibn Hadim. Tetapi dikatakan pula bal nazala ala Sa'd ibn Khaythamah, dikatakan pula bahwa beliau tinggal di rumahnya Sa'd ibn Khaythamah. Ikhwan ibn na'azakumullah, apakah ini berarti dua berita yang bertentangan, berarti yang satu dusta yang lain yang benar? Tidak, kedua-duanya benar. Mengapa? Kata Ibn Hisham rahimahullah dan kata Ibn Ishaq, qala wa yaqulu man yadhkur annahu nazala ala Kulthum ibn Hadim, berkata mereka-mereka yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di tempatnya Kulthum ibn Hadim, innama kana Rasulullah sallam idza kharaja min manzil Kulthum ibn Hadim jalasa linnasi fi baiti Sa'ad ibn Khaisamah. Kana Rasulullah sallam kalau sudah keluar dari rumah Kulthum ibn Hadim, beliau duduk di rumahnya ibn Khaisamah, Sa'ad ibn Khaisamah, untuk menerima tamu-tamu di rumah tersebut. Sehingga di sana iya, di sini benar. Tetapi Rasulullah SAW tidak enak kalau beliau menerima tamu di rumah Kulthum karena ada keluarganya. Sedangkan Sa'ad ibn Khaisamah Zubiyah, dia tidak ada di sana perempuan, laki-laki semuanya. Maka Rasulullah SAW di situ lebih nyaman ketika menerima tamu-tamu dari luar. Tentunya yang namanya Rasulullah SAW ketika datang ke negeri tempat hijrahnya, yang di sana orang-orang Ansar sudah menunggu, dan muhajirin yang sudah lebih dulu hijrah juga menunggu, ya pasti ketika beliau datang akan berdatangan tamu-tamu untuk menemuinya, untuk bersalaman dengannya, untuk menyapanya, dan seterusnya. Wadhalika annahu kana azban la ahla lahu. Karena Sa'ad ibn Khaisamah azban, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki istri, maka tempatnya lebih leluasa untuk menerima tamu. Wa kana manzil al-a'zab min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin. Sehingga tempat Sa'ad ibn Khaisamah menjadi tempat-tempat muhajirin yang azab, yang a'zab, yang belum nikah pada tinggal di situ. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka tempat Sa'ad ibn Khaisamah menjadi uzubiyah, tempat mereka-mereka yang belum menikah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa nazala Abu Bakr As-Siddiq. Adapun Abu Bakr As-Siddiq singgah di rumah Hubaib ibni Isaf. Wa yaqulu qa'il, dan juga ada yang berkata kana manziluhu, bahwa tempat tinggal Abu Bakar di tempatnya Kharijah ibni Zaid. Wa aqama Ali. Adapun Ali bin Abi Thalib, aqama bi Makkah. Beliau tetap tinggal di Makkah radhiyallahu ta'ala anhu sampai 3 hari 3 malam, mengembalikan amanah-amanah, menunaikan amanah-amanah kepada orang-orang yang berhak. Hatta adda an Rasulillah, hingga beliau menyampaikan semua yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikannya. Hatta idza farigha minha, ketika selesai Ali bin Abi Thalib menunaikan amanahnya kepada orang-orangnya, beliau pun berangkat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa nazala ma'ahu ala Kulthum ibni Hadim. Beliau juga sama kemudian datang dan tinggal bersama Rasulullah sallam di tempatnya Kulthum ibni Hadim. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi Quba. Maka Rasulullah pun tinggal di Quba, di suku Bani Amr ibni Auf, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari beliau di sana. Wa assasa masjidahu, dan beliau membangun masjid di Quba. Dan masjid Quba inilah yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang disebutkan dengan la masjidun ustisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Adapun masjid yang dibangun di kali pertama, yang dibangun di atas ketakwaan, maka lebih layak untuk engkau sholat di dalamnya. Ini ketika berbicara tentang munafikin yang membangun masjid dengan masjid dirar, ternyata tujuannya bukan ikhlas untuk ibadah, tetapi untuk markasnya munafikin, bahkan markasnya orang-orang kafir. Maka turun wahyu, jangan sholat di sana. La taqum fihi abada. Jangan bangun di sana, jangan berdiri di sana, jangan sholat di sana abadan. La masjidun ustisa ala taqwa min awwali yaum ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang awal dibangun di atas ketakwaan lebih layak engkau sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuriduna an yatatahharu. Di sana ada orang-orang yang sangat suka untuk bersuci. Ikhwan ibn a'azakumullah, diiktilafkan oleh para ahli tafsir, apakah Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Barakallahu fiikum. Ternyata yang dimaksud adalah Masjid Quba. Tetapi kalau Masjid Quba demikian istimewanya, apalagi Masjid Nabawi. Sehingga itu pun sama dibangun di atas ketakwaan, ini pun sama dibangun di atas ketakwaan. Tetapi dalam tafsir tersebut yang dimaksud adalah Masjid Quba, la masjidun usisa ala taqwa. Mengapa? Karena ada kalimat di sana, ada rijalun yuhibbuna an yatatahharu, ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Sampai ditanyakan kepada penduduk Quba, Allah menyatakan masjid kalian begini dan begitu, dan menyatakan kalian suka untuk an yatatahharu, untuk mensucikan diri. Apa yang maksud? Kata mereka, kami dulu berdampingan dengan Yahudi. Kemudian kami mendengar Yahudi ketika buang air, mereka mencucinya dengan air, maka kami pun ikut membersihkan seperti itu. Maka itulah yang dimaksud. Artinya, ingin untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa, dan juga suka untuk membersihkan dirinya dari najis. Sehingga belum datang Islam pun, mereka sudah suka untuk membersihkannya dengan taharah, dengan air. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma akhrajahullahu min baini adhurihim yawmal jum'ah. Kemudian Rasulullah SAW berangkat dari Quba menuju Madinah pada hari Jumat. Fa'adrakat Rasulullah SAW al-Jum'ah fi bani Salim ibn Auf. Maka Rasulullah didatangi waktu Jumat persis ketika beliau melewati suku Bani Salim ibn Auf. Fasallaha fil masjid alladhi fi batnil wadi. Maka beliau pun salat di masjid yang ada di lembah wadi yang dinamakan dengan Wadi Ranuna. Fakanat awal Jum'atin sallaha bil Madinah, dan itu adalah Jumat pertama dikerjakan di Madinah. Jumat pertama Rasulullah SAW mengerjakannya di Madinah adalah di lembah Ranuna, di daerah suku Bani Salim ibn Auf. Ikhwan ibn na'azakumullah, jangan heran kalau mereka kok cepat sekali bangun masjid. Sekuruh hari selesai, sehari selesai, tiga hari selesai. Karena tidak seperti ini masjidnya. Hanya dibatasi, diratakan, dibersihkan. Kemudian dibeli kelilingnya tembok dari tanah, cukup. Selesai. Salatnya tetap di atas tanah. Ikhwan ibn na'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka didatangi beliau oleh Utsman ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Abbas ibn Ubadah ibn Nublah radhiyallahu ta'ala anhu, dan beberapa orang-orang dari suku Bani Salim ibn Auf. Salat Jumat di suku Bani Salim ibn Auf, maka tokoh-tokohnya datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian berkata, ya Rasulullah, aqim indana fil adadi wal udad wal man'ah. Ya Rasulullah, singgahlah di tempat kami, kami persiapkan adad wa udad wal man'ah, kami persiapkan jumlah kaum muslimin yang banyak di sini, dan perlengkapan yang dibutuhkan, dan penjagaan yang aman. Ikhwan ibn na'azakumullah, Rasulullah SAW berkata, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Kata Nabi, biarkanlah untaku berjalan. Fa innaha ma'murah, karena kendaraanku ini diperintah, ditakdirkan oleh Allah SWT. Fakhullu sabilaha, maka mereka pun membiarkan unta Rasulullah SAW berjalan. Dan Rasulullah SAW tidak memegang zimam, tidak memegang kendalinya sama sekali, dibiarkan untanya berjalan bebas. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalau Rasulullah SAW menerima ajakan bani ini, bani yang sana, enggak enak, kenapa enggak ke tempatku? Demikian pula suku yang sana pasti akan berkata, kenapa enggak di tempatku, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW biarkan, innaha ma'murah, unta ini diperintah, biarkan dia sampai berhenti di mana. Fakhallu sabilahu fantalaqat hatta idza wazanat dar bani bayadah, hingga unta tadi berjalan dan melewati suku Bani Bayadah, didatangi Rasulullah SAW oleh Ziyad ibn Labid wa Farwah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhum fi rijalin min Bani Bayadah, dari sekian banyak orang rombongan dari Bani Bayadah, mengucapkan kalimat yang hampir sama dengan sebelumnya. Ya Rasulullah, halumma ilayna. Ya Rasulullah, marilah kemari, singgah di tempat kami, tinggal di tempat kami. Ilal adadi wal udad wal man'ah. Kami persiapkan semua perlengkapanmu, kebutuhanmu, dan penjagaan yang aman untukmu. Ala khallu sabilaha. Biarkan unta ini berjalan. Fa innaha ma'murah, karena dia diperintah. Fantalaqat, maka unta itu tetap berjalan. Hatta idza marrat bidari Bani Sa'idah, sampai ketika unta tadi melewati suku Bani Sa'idah, i'tarabahu Sa'ad ibn Ubadah, dihentikan oleh Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, wa Mundhir ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu fi rijali Bani Sa'idah, dalam rombongan Bani Sa'idah. Faqalu ya Rasulullah, halumma ilayna ilal adadi wal uddah wal man'ah. Ya Rasulullah, singgahlah di tempat kami, kami persiapkan segala kebutuhanmu, kami persiapkan semua apa yang kau mau, dan kami di sini dalam keadaan memiliki jumlah besar, ini suku yang besar yang bisa menjaga dan melindungi. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkanlah untaku berjalan karena dia diperintah. Fakhallu sabilaha, maka dibiarkan unta itu berjalan. Fantalaqat hatta idza wazanat dar Bani al-Harith, dibiarkan unta itu berjalan sampai melewati perkampungan suku Bani al-Harith. Memang waktu itu perkampungan itu persuku, masing-masing suku mereka memiliki rumah yang berdekatan. Qala Bani al-Harith ibn al-Khazraj, dari suku Khazraj. Maka dihalangi lagi atau dihentikan oleh Sa'ad ibn Rabi', wa Kharijah ibn Zaid, wa Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhum, dengan rombongan dari suku Bani al-Harith ibn Khazraj. Ya Rasulullah, halumma ilayna ila al-adadi wal-udda wal-man'ah. Ya Rasulullah, tinggal di tempat kami, kami akan jaga engkau, kami akan lindungi engkau, kami akan berikan kebutuhanmu, dan seterusnya. Qal, Nabi menjawab dengan sama, khullu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkanlah untaku berjalan karena dia diperintah. Fa khullu sabilaha, maka dibiarkanlah untanya berjalan. Fantalaqat, maka berjalanlah unta itu hatta marrat bidari Bani Adi ibn Najjar, berangkatlah unta itu sampai melewati suku Bani Najjar. Sedangkan Bani Najjar adalah suku ibunya Rasulullah SAW. Maka mereka pun berdatangan kembali kepada Rasulullah SAW dengan menyatakan kepadanya, termasuk bahkan ibu-ibunya itu ikut datang mengatakan, ya Rasulullah, singgahlah di tempat akhwalika. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada Salid ibn Qais wa Abu Salid wa Usairah ibni Abi Khadijah firijar, dalam beberapa orang dari Bani Adi bin Najjar, dan juga mengatakan dengan kalimat yang sama, halumma ila akhwalik, marilah kemari, singgahlah, tinggallah di tempat akhwalik, di tempat bibi-bibimu, saudara-saudara ibumu. Ilal adadi wal udda wal man'ah, kami akan persiapkan jumlah orang yang besar, kami persiapkan kebutuhanmu, dan kami akan jaga agar engkau aman. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'mura, biarkanlah dia berjalan karena dia diperintah. Fa khallu sabilaha fantalaqat, maka dibiarkanlah untanya berjalan sampai melewati suku dari Bani Malik ibn Najjar, barakat ala babi masjidihi. Tiba-tiba unta tadi melewati Bani Malik ibn Najjar, kemudian menderum atau mendekam di depan pintu Masjid Nabawi yang setelah dibangun. Waktu itu belum dibangun. Wa huwa yawma idzin, pada saat itu di tempat unta mendekam itu hanya mirbaz li gulamaini yatimaini min Bani Najjar, Milbad itu tempat menjemur korma-korma. Ini seperti lapangan saja kosong untuk menjemur korma-korma mereka. Milik dua anak yatim dari suku Bani Najjar. Wahuma fi hijri Mu'adz ibn Afra. Dua anak yatim ini dipelihara oleh Mu'adz ibn Afra. Nama anak yatimnya adalah Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail. Dua-duanya ibnai Amr. Anaknya Amr. Falamma barakat Rasulullah sallallahu alaihi alaiha lam yanzil wa thabata. Ketika menurunkan tadi Rasulullah SAW tidak turun dari untanya. Hanya menandai bahwa ini calon masjid. Maka Nabi bertanya, ini milik siapa? Ya Rasulullah, ini milik dua anak yatim. Anak Amr dari Bani Najjar dipelihara oleh Mu'adz ibn Afra. Fatarat ghayra ba'idin wa Rasulullah sallam wadi' laha zimamaha la yuzanniha bihi. Kemudian Rasulullah SAW tidak turun dan unta itu berdiri kembali dan berjalan kembali dalam keadaan Rasulullah SAW tidak menyentuh tali kendalinya sama sekali. Thumma tafata ila khalfiha faraja'at ila mabrakiha. Unta tadi berjalan kemudian menengok ke belakang kembali lagi dan mendekam lagi di tempat yang sama. Fabarakat fihi wa tahalhalat wa razamat wa wada'at jiranaha. Unta tadi benar-benar mendekam dan kemudian bersuara, mengeluarkan suara, dan kemudian dia meletakkan perutnya dan lehernya. Sudah betul-betul dia berhenti. Fanazala anha, maka Rasulullah pun turun dari sana. Fahtamala Abu Ayyub Khalid ibn Zaid rahlahu, maka Abu Ayyub menuntunnya. Ini menuntun untanya dan kemudian mengajak ke rumahnya. Fawadahu fi baitihi, ditempatkan di rumahnya. Wanazala alaih, maka Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu. Qala anil mirbad, kemudian Nabi bertanya tentang mirbad tadi, tempat menjemur kurma-kurma mereka. Liman huwa, milik siapa itu? Faqala lahu Mu'adz ibn Afra, yang menjawab adalah Mu'adz ibn Afra yang memelihara dua anak yatim tadi. Huwa ya Rasulullah li Sahal ibn Suhail, li Sahal wa Suhail. Ini ya Rasulullah miliknya Sahal dan Suhail, dua anak Amr, anak yatim. Wa huma yatimani li, dia adalah dua anak yatim yang aku pelihara. Wa sa'urdihima minhu fattakhidhu masjida, aku akan membuat keduanya ridha agar engkau jadikan sebagai masjid. Fa amara bihi Rasulullah sallam an yubna masjidan, maka Rasulullah sallam pun memerintahkan untuk membangun masjid di tempat tersebut yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi di Madinah, yang kemudian dipugar, dibesarkan di zaman khalifah, kemudian dibesarkan lagi di zaman berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya, sampai hari ini begitu megahnya, begitu besarnya. Itu dulunya adalah tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail, anaknya Amr, yang dipelihara oleh Mu'adz ibn Afra radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Wa nazala Rasulullah sallallahu ala Abi Ayyub hatta bana masjidahu. Maka Rasulullah pun tinggal di tempatnya Abu Ayyub dan membangun masjid tadi, termasuk membangun masakinahu, membangun tempat tinggalnya Rasulullah sallam. Ini hujurat, kamar-kamar untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'amila fihi Rasulullah SAW liyuraqibul muslimin. Rasulullah pun ikut bekerja, ikut membantu, ikut untuk gotong royong, membuat semangat kaum muslimin untuk beramal, untuk bekerja. Fa'amila fihi muhajirun wal ansar, demikian pula kaum muhajirin, demikian pula kaum ansar, semuanya bekerja. Wada'abu fihi, dan mereka memberi semangat dengan membacakan syair-syair. Faqala qailun minal muslimin, maka salah seorang sahabat berkata, la in uqa'adna wan nabiyyu ya'malu ladaka minnal 'amalul mudallalu. Kalau beliau kerja sedangkan kita duduk, maka itu sungguh perbuatan yang dalal, perbuatan yang salah. La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu, kalau kita duduk sedangkan Nabi bekerja, ladaka minnal 'amalul mudallal, sesungguhnya ini adalah amalul mudallal. Waltajaza al-muslimun, maka kaum muslimun pun membaca irtijaz, artinya membaca syair-syair. Wahum yabnun, dalam keadaan membangun mereka membaca syair-syair. La aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma arhamil ansara wal muhajira. La aisha illa aisha al-akhirah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma arhamil ansar wal muhajirah, ya Allah rahmatilah ansar dan muhajirah. Kemudian Rasulullah pun ikut mengucapkan kalimat itu, la aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma arhamil muhajirin wal ansar. Beda ikhwan ibn a'azakullah, akhirnya sajaknya tidak sama. Dan ini bukti bahwa Rasulullah SAW bukan penyair. Allah katakan, wa ma huwa biqauli syair, Rasulullah bukan penyair, bukan dukun, bukan tukang sihir. Sehingga membaca kalimat tadi tidak memperhatikan urusan qafiyahnya. Mestinya la aisha illa aisha al-akhirah warhamil muhajirina wal ansara wal muhajirah. Kan begitu sama. Ini rah juga. Tetapi Nabi membacanya la aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma arhamil muhajirin wal ansar. Barakallahu fikum. Mereka semangat membangun masjid yang sangat-sangat sederhana, yang diberi atap hanya sedikit bagian depan saja, kelilingnya dengan tembok yang dari tanah. Wa qama Rasulullah sallallahu fi baiti Abi Ayyub hatta buniya lahu masjiduh, maka Nabi tinggal di tempatnya Abi Ayyub sampai masjidnya selesai, wa masakinuhu, dan tempat beliau, rumah beliau selesai, kemudian beliau tinggal di tempatnya, di rumahnya sendiri. Tsumman taqala ila masakinihi, kemudian beliau berpindah ke rumahnya sendiri, berpindah dari baitnya Abi Ayyub, dari rumahnya Abu Ayyub, ke rumah yang telah dibangun. Rahmatullah ala Abi Ayyub, ridwanullah ala ashabihi. Semoga Allah meridai semua para sahabat Rasulullah SAW yang sangat memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Ayyub yang kita ceritakan ini menceritakan bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya. Kata Abu Ayyub, lama nazala alayya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW tinggal di rumahku, sedangkan rumahku memiliki dua tingkat, tingkat pertama dan tingkat kedua. Dan biasa mereka membuat rumah-rumah dari tanah itu bertingkat. Jangan dikira rumah tanah tidak bertingkat. Rumah pertama ditutup dengan kayu-kayu korma. Setelah itu diberi tanah liat lagi, dibangun lagi di atasnya. Kata Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tinggal di bawah dan aku dan Ummu Ayyub istriku di atas. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi inni la akrahu wa a'zim an akuna fawqaka. Ya Nabi Allah, sungguh aku tidak merasa nyaman di atasmu, tinggal di atasmu, sedangkan kau di bawahku. Sungguh bapak ibuku sebagai jaminan untukmu, engkau saja yang di atas, biar aku turun ke bawah. Fadhhar anta fakun fil 'ulu, naiklah engkau, engkau tinggal di atas. Wa nanzil nahnu fanakun fil asfal, dan aku akan turun tinggal di bawah. Faqala ya Aba Ayyub, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Aba Ayyub, inna arfaqa bina wa biman yadhshana an nakuna fi saflil bait, sungguh lebih rifq, lebih lembut bagi kami, dan lebih kami sukai bagi kami dan orang-orang yang bersama kami untuk tinggal di bawah. Kami lebih nyaman tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub pun menerima karena Rasulullah SAW merasa nyaman di bawah. Fakana Rasulullah SAW sufla wa kunna fawqahu fil maskan. Maka Rasulullah SAW tinggal di bawah, sedangkan aku dan istriku tinggal di atas. Falaqad inkasara hubbun lana fihi ma. Tiba-tiba tempat airku yang penuh dengan air pecah di atas. Wa kuntu ana wa ummu ayyub, maka aku dan ummu ayyub berdiri segera mengambil permadaniku untuk menahan air. Padahal kami tidak memiliki hamparan apapun kecuali satu itu. Malana lihafun ghairaha, kami tidak memiliki lihaf kecuali ini. Nanshifu bihal ma, untuk mengeringkan air tadi jangan sampai menetes ke bawah. Takhawafna an yaqtura ala Rasulillah SAW, kami khawatir akan menetes kepada Rasulullah SAW. Maka kami pun mengeringkannya segera dengan hamparan kami, permadani kami, dan kami tidak memiliki hamparan lain selain itu. Artinya setelah itu Abu Ayyub dan Mu'ayyub istirahat tanpa hamparan apapun karena basah. Qala wa kunna nasta'lahu al-'asha. Kisah Abu Ayyub lagi. Kata Abu Ayyub, dan kami biasa memberikan makan malam untuk Rasulullah SAW dan kami kirimkan kepadanya. Fa idza radda 'alaina fadlahu tayammantu ana wa ummu Ayyub mawdi'a yadihi. Kalau sudah dikembalikan piringnya dengan sisa makanan, kami melihat bekas makan Rasulullah SAW, bekas tangan Rasulullah SAW. Maka kami menyengaja untuk mencari bekas tangan Rasulullah SAW dan kami berebut untuk makan di sana. Dan kami mengharapkan di bidzalikal barakah. Fa'akalna minhu nabtaghi bidzalikal barakah. Kami sengaja mengambil dari tempat di mana tangan Rasulullah SAW mengambil karena kami mengharap barakah. Hatta ba'atna ilaihi lailatan. Sampai pada satu malam dikirimkan kepada Rasulullah SAW makanan lagi seperti biasanya kami bikin, dan kami diberikan masakannya campuran basal wa thawm, bawang merah dan bawang putih. Faradahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengembalikannya. Walam ara liyadihi fihi athar, sedangkan kami tidak melihat bekas tangan Rasulullah SAW yang biasa kami akan memakan dari tempat tangan Rasulullah SAW. Faji'tuhu fazi'an, maka aku datangi Rasulullah SAW dalam keadaan takut. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi radatta asha'aka wa lam ara fihi mawdi'a yadik. Ya Rasulullah, engkau kembalikan makananmu dalam keadaan aku tidak melihat bekas tanganmu. Padahal kami ya Rasulullah, biasa kami berebut makan dari tempat tanganmu. Kok kali ini enggak ada tempat tanganmu? Artinya engkau tidak makan sama sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abu Ayyub menyatakan dengan tegas, nabtaghi biha barakah, kami menyengaja mengambil dari tempat tanganmu agar kami mendapatkan barakah. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini ada dua pelajaran penting. Yang pertama adalah masalah barakah tadi. Riwayat ini barakallahu fikum benar, dan masih banyak riwayat yang sejenis, yang berebut air wudu Rasulullah, yang berebut bahkan ada yang ketika membekam Rasulullah SAW darahnya tidak dibuang, ditelan. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka-mereka yang sampai menulis buku mafahim yajib an tusahha, pemahaman yang perlu diluruskan katanya, bolehnya ngalap berkah dari kiai, dari orang soleh, dari dalilnya, dalilnya seperti ini, banyak, bukan satu, bukan dua, sekian riwayat. Bahkan beberapa sahabat mengambil sisa atau rontokkan rambut Rasulullah dimasukkan ke minyak wanginya. Semua itu benar. Yang salah adalah ketika menyamakan orang yang bukan Rasul dengan Rasul. Iya itu sahih, iya itu benar, iya itu benar. Tetapi apakah orang soleh kita ini sama dengan Rasulullah? tidak ada yang sama dengan Rasulullah. Karena tidak ada seorang pun yang maksum, tidak ada yang diutus jadi rasul, tidak ada orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa ada yang sama dengan dia? Yang yuha ilaihi wahyu, yang diwahyukan kepadanya wahyu. Maka yang salah adalah qiyas ma'al fariq, mengkiaskan seperti ini dengan manusia yang bukan rasul, bukan nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengapa kita katakan bahwa ini adalah hujjah? Karena para sahabat seluruhnya ijma, sepakat tidak melakukan hal tersebut pada orang soleh manapun. Apakah ada yang melakukannya pada Abu Bakar? Tidak ada. Apakah ada yang melakukannya pada Umar atau Uthman atau Ali? Di kalangan para sahabat tidak ada. Para tabi'in, enggak ada yang melakukannya kepada para sahabat. Urusan seperti ini tidak bisa dikiaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Abu Ayyub bertanya, kenapa ya Rasulullah tidak engkau sentuh? Rasulullah menjawab, inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah. Aku mencium bau pohon itu. Wa ana rajulun unaji, sedangkan aku orang yang selalu bermunajat pada Allah. Wa unaja, unaja artinya diajak bicara oleh Allah SWT atau mendapatkan wahyu. Maka aku tidak mau memakan yang seperti itu. Fa amma antum fakulu, adapun kalian silakan makan. Qala fa akalnahu wa lam nasna' lahu tilka syajarati ba'd. Maka kami makan dan kami tidak membuat lagi yang seperti itu setelah itu. Ikhwani fillah a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pun walaupun Nabi menyatakan fa amma antum fakulu, itu pun kalau ke masjid jangan. Sebab ketika Rasulullah mencium bau tersebut dari mulut seorang sahabat, Rasulullah menyuruh dia untuk menjauh dari masjid. Menjauhlah. Diusir sampai ke Baqi'. Dulu Baqi'ul Gharqad dengan Masjid Nabawi jauh. Sekarang sudah nempel karena pembesaran perluasan-perluasan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga dimakruhkan untuk ke masjid ada bau-bau bawang putih atau bawang merah, apalagi bau rokok, apalagi bau-bau yang lebih jelek lagi dari itu. Nasallahu salam al-afiyah wal-hidayah wa-rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.